بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih membahas seputar permasalahan jual beli yang dilarang. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar sabian yang ketujuh di antara jenis-jenis transaksi jual beli yang dilarang, tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang ketujuh adalah bai'u thimari qabla budui salahiha. Menjual buah-buahan sebelum terlihat buah itu ada tanda-tanda matangnya. Yang dimaksudkan di sini adalah jual beli buah yang masih di pohon. Buah tersebut masih menempel di pohon. Ada seorang petani, dia menanam buah-buahan. Ketika datang musim berbuah, dia rawat, terlihat bunganya sangat banyak. Demikian pula bakal buah, calon dari buah setelah bunganya itu mekar, kemudian bunganya mulai rontok, tertinggallah buahnya atau pentil dari buah tadi. Dalam kondisi yang seperti ini biasanya para pedagang, para tengkulak akan berdatangan untuk memborong buah yang masih di pohon tadi. Karena kalau mereka datangnya ketika buah itu sudah terlihat matang atau hampir matang, harganya akan mahal. Sehingga mereka secepat mungkin begitu dilihat, oh buahnya banyak ini. Apakah itu alpukat, rambutan, durian, apa saja buah-buahannya. Tidak terbatas hanya pada inab, anggur, ataupun kurma. Tetapi jenis buah-buahan yang itu dikonsumsi oleh manusia. Kalau masih baru mulai muncul buahnya masih kecil-kecil, diborong seluruhnya harganya lebih murah. Nah, permasalahannya ini, boleh ataukah tidak baik pedagang, tengkulak ataupun petaninya menjual buah-buahan yang masih belum terlihat tanda-tanda tua ataupun matangnya, sementara buah itu masih di pohon, boleh ataukah tidak? Dalam permasalahan ini disebutkan oleh para ulama, la yajuzu bai'u samarati qabla an yabdua salahuha, tidak diperbolehkan. La yajuz, tidak diperbolehkan. Bai'u samarati, menjual samarah, buah-buahan yang masih menempel di pohon. Qabla an yabdua salahuha, sebelum terlihat salahuha, baiknya buah-buah itu. Tanda-tanda matangnya belum terlihat. Belum ada tanda-tanda tua. Dagingnya belum terisi. Warnanya masih sangat hijau muda. Kalau bahasa kita masih pentil lah buah tadi. Khaufan min talafiha au hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Illahnya, tidak diperbolehkannya adalah karena adanya kekhawatiran. Khaufan, adanya kekhawatiran. Min talafiha, dari kerusakan yang mungkin muncul pada buah tadi. Masih pentil-pentil, sudah diborong berapa ini? buah rambutan ini, satu pohon yang rindang ini buahnya, lebat. Ini belilah 5 juta. Dibayar 5 juta. Begitu menjelang berisi daging, diserang oleh hama. Entah itu lalat buah, ataupun hama-hama yang lainnya. Sehingga akhirnya buah itu rontok semuanya. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang akan bisa menyebabkan terjadinya keretakan ukhuwah. Ini yang menyebabkan terjadinya pertikaian antara penjual atau pedagang tengkulak dengan petani. Tengkulak akan minta uangnya. Kembalikan uang saya, buahmu gak bisa dipanen. Kata petani, kamu sendiri yang nawar, kamu sendiri yang beli. Sudah sah serah terimanya, kenapa saya harus mengembalikan uangmu? Terjadi pertikaian. Ketika buah itu belum ada tanda-tanda tuanya. Au hudusi aibin biha qabla akhdhiha, atau terjadi sesuatu aib, kerusakan pada batangnya, terlalu rindang, hujan lebat, sempal batang atau dahan dari buah tadi, enggak mampu menahan karena saking lebatnya buahnya. Sia-sia. Mau dijual enggak laku. Mau untuk koleksi juga tidak mungkin. Sehingga murni kerugian yang diterima oleh tengkulak. Ini yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana Allahu thamrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Kekhawatiran itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in mana Allahu tsamrah?" Bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah menahan buah tadi, enggak jadi matang? Kok bisa buah enggak jadi matang? Padahal namanya buah, dari mulai bunga, kemudian pentil, kemudian mulai mengisi daging, setelah itu matang. Tua. Nah, menuju perjalanan buah itu siap dipetik dalam kondisi tua ataupun matang, ada sekian hal yang mungkin saja terjadi sehingga buah itu enggak bisa dipanen atau gagal panen. Serangan hama, atau mungkin karena cuaca, angin yang kencang, yang kita sebutkan tadi. Sehingga gagal panen. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala menahan buah itu enggak jadi matang? Bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Dengan pembenaran bagaimana salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya. Tengkulak sudah menyerahkan uang, sampai buah itu tiba waktunya untuk dipetik. Sang petani sudah menerima uang tadi dan sudah memanfaatkannya. Habis untuk keperluan dia. Atau untuk modal pertanian yang lainnya. Sembari menunggu panen, ternyata terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Gagal panen. Tengkulak dalam hal ini akan menanggung kerugian. Petani akan mengambil keuntungan. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan alasan apa dia mengambil saudaranya, mengambil harta saudaranya tanpa hak. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdua salahuha naha al-ba'i'a wal mubta'. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan sebelum terlihat baiknya buah itu. Sebelum terlihat tanda-tanda matang ataupun mendekati tua. Dilarang. Apakah itu padi, ataukah itu jagung, atau makanan-makanan pokok lainnya, atau buah-buahan yang dimakan dalam kondisi segar. Naha al-ba'i'ah wal-mubta'. Nabi melarang baik penjual ataupun petaninya, wal-mubta' dan yang membeli atau tengkulaknya. Dua-duanya dilarang. Dua-duanya dicegah untuk tidak terjatuh dalam memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa manakala buah-buahan ini tidak bisa dipetik, tidak bisa dimanfaatkan kecuali dia tua, kecuali dia matang. Adapun ketika buah-buahan itu bisa dipetik ataupun dimanfaatkan ketika dia masih mengkal, sudah mulai terisi daging, tapi ya mungkin rasanya masih kecut, rasanya masih masam, tetapi bisa dimanfaatkan. Apa kemanfaatannya? Misal untuk pakan ternak atau untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kalau yang seperti ini, maka para ulama terjadi khilaf. Sebahagian melarangnya tetap dalam keumuman hadis ini, enggak boleh sampai benar-benar terlihat tanda-tanda tua. Ya kalau rambutan mungkin sebahagian sudah ada mulai kuning kemerah-merahan. Kalau mangga mungkin warnanya sudah berubah dari hijau muda menjadi kuning kecoklatan, atau apalah tanda-tanda bahwa buah itu sudah mulai tua. Pisang misal dari hijau sudah mulai menguning. Berdasar pada keumuman hadis ini pendapat yang pertama, tetap dilarang sampai benar-benar buah-buahan itu terlihat tanda-tanda tuanya. Dikatakan yabdu salahuha, sudah ada tanda-tanda buah itu tua. Kalau tidak, tetap dilarang. Sebahagian ulama lagi berpendapat bahwa boleh menjual buah-buahan yang belum terlihat tanda tuanya dengan dua syarat. Yang pertama, dipetik saat itu juga, misal ada borongan mangga muda untuk rujak ataupun yang lainnya lah. Karena permintaan sangat banyak, akhirnya dia cari, oh ini dapat satu pohon, lebat sekali buahnya, mungkin bisa sampai 5 kintal satu pohonnya, sudah ini saya beli. Sang petani bilang, ini buahnya belum matang, belum tua, memang dagingnya sudah terisi tapi masih kecut, masih muda sekali, kalau dimakan belum bisa. Iya, ini saya ada orderan, ada pesanan 1/2 ton buah mangga muda, saya beli, saya petik sekarang. Boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena illahnya sesuatu yang dikhawatirkan tadi tidak akan terjadi. Yang dikhawatirkan kalau buah itu gagal panen. Yang dikhawatirkan kalau muncul sesuatu sehingga menyebabkan aib pada buah tadi. Pada saat ini enggak ada kekhawatiran itu terjadi. Kenapa? Langsung dipanen. Bahkan mungkin dia sudah bawa alat untuk manjatnya, dia sudah bawa alat untuk menampungnya, dia sudah bawa kendaraan untuk mengangkutnya. Saya panen saat ini juga mangga muda ini. Tafadhol, boleh yang seperti ini. Ini yang rajih. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika mungkin gagal panen, tetapi buah itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Kalau seandainya bisa sampai panen nanti alhamdulillah, dia akan dapat untung lebih besar tengkulaknya. Tapi kalau ternyata harus dipanen saat ini juga enggak masalah. Bisa dimanfaatkan, dia masih dapat untung juga. Walau masih muda buahnya. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka boleh nebas atau memborong. Apa bahasanya? Nebas buah. Kalau di tempat kami sana seperti ini bahasanya. Ditebas satu pohon ini, diborong semuanya. Kalau sudah terisi daging dan bisa dimanfaatkan dalam kondisi seperti itu, maka ini boleh. Tapi syaratnya harus benar-benar terpenuhi. Kalau seandainya dipanen tua, tengkula akan dapat untung lebih banyak. Kalau dipanen masih muda ini bisa ada kemanfaatannya, namun keuntungan dia lebih sedikit. Ini boleh, kenapa? Karena illah dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual buah yang belum terlihat matangnya tadi tidak ada. Memang akan dia manfaatkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Qala, berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, lanjutannya, wa yu'rafu buduwu salahiha, dan diketahui tanda-tanda ataupun ciri-ciri buah itu dikatakan sudah baik, sudah tua, bihmirari sama thimarin nakhili awisfirariha, dengan mulai memerahnya buah korma atau menguning, sudah mulai tua, bisa dipetik, kemudian dijemur. Wa fil inabi an yaswadda, kalau dalam buah anggur mulai terlihat kehitaman, warna biru tua atau kehitaman. Wa tabdu al halawa fihi, juga sudah ada rasa manis-manisnya, walau masih ada rasa asamnya, ada rasa kecutnya, tetapi manisnya pun sudah mulai ada. Lain hal ketika dia masih pentil tadi. Untuk pakan ternak enggak bisa, untuk orang yang ingin buah muda juga enggak mungkin. Tetapi ketika sudah ada tanda-tanda tua tadi, maka boleh. Dan ketika harus dipanen pada saat itu, masih bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Wa fil habian yaibasa wa yashtadda, dan pada biji-bijian harus benar-benar kering dan terisi, padi, jagung, kacang. Ini warnanya enggak berubah dari mulai dia keluar buah sampai dia tua, misal dari warna ya tetap seperti itu. Tapi dari kondisi biji tadi, oh ini sudah mulai mengisi, oh ini sudah mulai padat buahnya. Dan ini mereka, para petani sangat tahu kapan mulai dikatakan tua dan kapan belum layak dikatakan tua. Wa nahwi dzalika fi baqiyati thimar, dan contoh-contoh yang semisal dengan itu, ciri-ciri buah itu tua pada masing-masing buah yang ada. Dan setiap buah pasti berbeda-beda ciri-ciri dia tua atau warna matangnya dia. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam ketika buah itu sudah tua. Ada yang dari awal sampai tua ya tetap seperti itu warnanya. Baik, ada pembahasan yang semisal dengan ini dan nanti akan disebutkan. Yang ini diperbolehkan, yaitu jual beli dengan sistem salam. Menyerahkan uang di muka kontan dan akan mengambil hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Misal di pertanian, saya butuh buah jagung 20 ton. Datang tengkulak ke petani jagung. Saya butuh jagung 20 ton. Kapan bisa diserahkan? Jagungnya jagung untuk pakan ayam, untuk pakan lah, pakan ternak, bukan jagung manis. Kemudian jumlahnya jelas 20 ton. Kemudian masanya, kapan bisa diserahkan? Misal petani tadi bilang, iya siap. Ciri-cirinya sudah jelas, tinggal penentuan waktu. 1 tahun depan, saya siapkan 20 ton. Maka, tengkulak tadi menyerahkan berapa harganya? 20 ton. jagung, pakan yang telah disepakati ciri-cirinya dan waktunya. Berapa harganya? Dikatakan misal 80 juta, sudah langsung bayar cash. Ini 80 juta. Satu tahun depan saya ambil buah jagung yang sudah tua, jagung untuk pakan bukan jagung manis, sejumlah 20 ton. Yang seperti ini boleh. Loh, tapi kan belum ada buahnya. Tadi yang sudah ada buahnya saja dilarang, yang ini yang belum ada buahnya kok malah boleh. Thayyib. Ketika ciri-cirinya jelas, ciri-ciri dari buah yang diinginkan jelas, jumlahnya jelas, waktu penyerahannya juga jelas, yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan jual beli dengan sistem ini, sistem salam. Dan itu diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semuanya jelas. Jumlahnya, waktunya, harganya, serah terimanya kapan, itu jelas semuanya sehingga tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur menipu. Maka ini diperbolehkan. Insyaallah akan ada pembahasan sendiri tentang masalah jual beli sistem salam. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.